Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalah. Para pemirsa Radio Muslim Yogyakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita dapat kembali berjumpa atas dengan nikmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian yang berkaitan tentang manhaj beragama yang kita bahas dari buku mulia dengan manhaj salaf ditulis oleh Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Salawat salam marilah kita perbanyak haturkan kepada panutan kita dan juga junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Anbiya'i wal Mursalin, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Pendengar dan pemirsa Radio Muslim Yogyakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang 6 syarat seorang itu dikatakan mengikuti sunnah, atau bisa kita ungkapkan dengan judul lain, yaitu 6 standar bid'ah, 6 standar dalam menilai suatu amalan itu bid'ah ataukah sunnah. Dengan mengetahui 6 hal ini, maka kita akan bisa menimbang, kita akan bisa menilai mana amalan yang sesuai dengan tuntunan, mana amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mana amalan-amalan yang bid'ah yang harus kita jauhi, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seringkali tersamarkan di hadapan kaum muslimin ya tentang standar ini, sehingga dia mengira bahwa suatu amalan itu sunnah padahal sebenarnya adalah perkara yang bid'ah. Dan ini sesuatu yang sangat bahaya ketika kita terjatuh dalam perbuatan yang bid'ah. Baik, yang pertama ya, standar yang pertama adalah sebab ya, yang pertama adalah sebab. Maksudnya ketika kita melakukan suatu ibadah, maka sebab itu harus sesuai dengan sebab yang dijelaskan oleh syariat. Tidak boleh kita melakukan suatu ibadah tapi dengan sebab yang berbeda. Yaitu yang berbeda dengan sebab yang versinya syariat atau versinya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu ibadah yang sunnah. Ya, kalau ibadahnya mungkin sudah sesuai dengan sunnah. Ibadahnya itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salat atau misalnya puasa, itu kan ibadah-ibadah yang sesuai tuntunan Nabi. Tapi ketika dilakukan dengan sebab-sebab yang berbeda dengan sebab yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, maka itu menjadi bid'ah. Apa contohnya? Ya, contohnya misalnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu amalan yang luar biasa. Semua kaum muslimin tahu kalau sholat tahajud itu ada dalilnya, atau sholat tahajud itu sesuai tuntunan Nabi SAW. Tapi ketika sholat tahajud ini, ya, seorang itu menghidupkan malamnya atau melaksanakan sholat tahajud ini pas misalnya tanggal 27 Rajab atau misalnya pas 12 Rabiul Awal ya, atau mungkin Rebo Bekasan ya. Ya, karena sebab-sebab yang dia yakini itu dia melakukan sholat tahajud, maka ini menjadi bid'ah walaupun itu sholat tahajud. Ya. Atau misalnya ketika seorang sholat tahajud itu, ya saya sholat tahajud pas maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga tidak boleh, karena Nabi tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab tahajud. Tahajud itu kapanpun. Kalau tahajudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab tahajud Nabi, pak, kapanpun. Mau ketika ada masalah, mau tidak masalah, ya kan? Ketika ada masalah tahajud nggak apa-apa. Ketika tidak masalah juga silahkan. Tapi menentukan sebab-sebab tertentu, ya kan? Waktu-waktu mungkin karena meyakini waktu itu adalah waktu yang mulia, menurutnya ya ini menjadi tidak boleh. Ya kan? Atau contoh yang lain misalnya puasa. Puasa kan ibadah yang sunnah, puasa. Tapi ketika dilakukan dengan sebab yang tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka menjadi bid'ah. Misalnya saya mau puasa 17 Agustus. Jadi bid'ah kan 17 Agustus saya mau puasa. Kenapa? Karena Nabi tidak menjadikan 17 Agustus sebagai sebab. Ini yang pertama ya. Yang pertama adalah sebab. Artinya sebab ini harus sesuai dengan sebab yang diversikan atau sebab versinya syariat Islam atau sebab versinya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika suatu amalan itu sebabnya adalah global, sebabnya adalah umum, tidak ada sebab khusus, maka kita umumkan. Sebabnya kita globalkan, tidak boleh kita khususkan. Kalau kita khususkan sebabnya, bisa terjatuh kepada bid'ah. Artinya kita melakukannya hanya di itu saja. Nah, ini bisa terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Sebab yang khusus, maka kita yakini juga memiliki sebab yang khusus. Ketika kita sebabnya sebab ibadah yang dijalankan oleh syariat itu khusus kemudian kita globalkan, nah, menjadi bid'ah. Apa contohnya? Contohnya misalnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sebabnya khusus apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya kan? Ketika tibanya bulan Ramadan. Ketika tibanya hilal Ramadan. Nah, kemudian ada orang melakukan puasa Ramadan saya mau tak cicil. Satu bulan, satu tahun saya mau cicil setiap satu bulan misalnya 3 hari ya. Sehingga nanti enggak usah repot-repot puasa 1 bulan. 10 bulan sudah selesai. Jadi nanti pas Ramadan orang lagi puasa, saya enggak usah puasa. Saya sudah cicil. Nah, ini kan enggak boleh yang kayak gini. Nah, sebabnya apa? Sebabnya kerepotan misalnya tadi kan. Atau dia misalnya mau puasanya ini aja deh bulan Rabiul Awal, puasa Ramadannya namajuin. Ya, kenapa? Oh, ini pas Maulid Nabi. Meski padahal sebenarnya Rabiul Awal ini apakah tanggal atau 12 Rabiul Awal ini kelahiran Nabi atau bukan masih ini belum fik. Perdebatan yang panjang. Ada lebih dari 5 pendapat ulama ya tentang tanggal lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tentang tanggalnya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama ya pemirsa sebab. Ya, yang kedua kemudian jenis. Jenis ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan jenis yang ditetapkan syariat. Harus sesuai dengan jenis yang ditetapkan oleh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalnya ya. Orang berkurban, kurban itu kan sunnah. Kurban itu jelas ada tuntunannya. Tapi kemudian dia berkurban misalnya dengan ayam. Jenis hewannya yang tidak sesuai dengan sunnah. Kalau korbannya sendiri itu sesuai tuntunan, mungkin niatnya juga sesuai tuntunan ya. Cara menyembelihnya juga Islami. Tapi apakah kemudian seperti itu? Ini sesuai tuntunan, ini sudah kurban, ya kan? Enggak. Karena apa? Dia cacat di jenis ibadah. Di jenis yang ditetapkan oleh syariat. Syariat menetapkan bahwasanya kurban itu hanya baik bahimatul an'am. Yaitu bahimatul an'am itu adalah unta, kemudian sapi dan kambing. Dia kurban pakai ayam. Nah, atau contoh yang lain misalnya akikah. Saya mau akikahnya pakai apa ya? Pakai jerapah. Akikahnya pakai jerapah. Masya Allah. Ini juga tidak boleh yang seperti ini. Tidak bisa disebut sunnah. Kenapa? Jenisnya dia cacat di jenisnya. Akikah itu sama dengan kurban. Hewan yang hukum yang berlaku pada kurban itu berlaku juga pada akikah. Berarti kita mau akikah, mau pakai hewan apa jenisnya? Hanya 3 pilihannya. Mau pakai unta silakan. Mau pakai sapi silakan, mau pakai kambing silakan. Tapi yang lebih afdol itu pakai kambing kalau akikah. Walaupun boleh mau pakai unta silakan. Pakai sapi ya monggo. Wah, saya mau kita mau akekahan ngundang sa RT ya, ngundang sa kampung misalnya. Butuhnya satu sapi ya, silahkan. Sah. Tapi lebih afdal itu kambing. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengakekahi cucu beliau Hasan dan Husain ya, beliau mengakekahkan dengan kambing. Ya, kalau enggak salah Hasan, kalau enggak Husain ya, lupa saya. Beliau mengakekahkan dengan dua ekor kambing. Bukan unta. Walaupun unta boleh karena hukum akekah itu sama dengan hukum pada kurban. Ini contoh jenis, ya kan? Ini contoh jenis. Contoh yang lain misalnya ya, azan. Azan itu apa tuh fungsinya? Azan itu kan mengumumkan tibanya waktu sholat. Berarti memberitahu orang, mengingatkan orang tentang tibanya waktu sholat itu kan amalan yang sunnah. Nah, orang menangkapnya hanya di sini, tapi dia tidak fokus ke jenis. Akhirnya dia azannya itu menggunakan apa misalnya? Trompet. Ya, azannya diganti. Yang penting kan, yang penting tujuannya tercapai gitu. Atau yang lain misalnya sirine, alarm. Oh, ini tanda waktu sholat subuh. Tanpa azan. Atau beduk ya, tanpa azan. Udahlah, beduk sudah cukup membangunkan orang. Ya, maka yang seperti ini menjadi bukan sunnah atau terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Kenapa? Bukan soal ini mengingatkan orang sholat. Iya, kita tahu itu adalah amalan yang mulia. Ya, tapi Islam sudah menentukan jenis tertentu, ya, jenis ibadah tertentu dalam mengingatkan orang tibanya waktu sholat itu yang tidak bisa diganti, yaitu apa? Azan. Berkumandangnya azan. Ya, jadi ternyata beribadah ini, ya apa namanya ya, tidak cukup hanya dengan anggapan. Kalau orang hanya beribadah dengan anggapan tadi, oh, semuanya ternyata baik ya kan, tahajud, siapa yang bilang tahajud itu nggak baik? Ya kan? Mengingatkan orang masuknya waktu sholat itu baik, siapa yang bilang nggak baik? Baik semua. Tapi yang baik ini menjadi tidak baik. Sebagaimana obat itu baik kan, obat itu baik. Tapi terkadang obat itu bisa menjadi racun ketika apa? Tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan dokter. Tidak sesuai dengan aturan dokter itu bisa bahaya. Ini perbuatan baik semua nih, tahajud. Tapi kalau dilakukan dengan sebab yang tidak sesuai syariat ya enggak bisa. Bisa jadi racun, bukan ibadah. Sama juga dengan tadi yang kedua yang miss-nya ada di jenisnya ya. Kurbannya pakai ayam tadi kan. Atau akikahnya pakai jerapah tadi. Itu juga menjadi tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan perbuatan yang bid'ah. Ya, contoh yang populer misalnya ya. Baca surat Yasin. Yang namanya baca Quran itu kan baik, Ustaz. Kenapa dilarang-larang membaca Yasin? Ya kan? Ya, kita yang dilarang bukan baca Yasin. Tapi yang dilarang itu adalah sebabnya, ya. Ini membaca Yasin dengan menentukan sebab yang sebab tertentu yang tidak pernah sebab itu diversikan oleh syariat atau dicetuskan oleh syariat. Apa sebabnya? Sebabnya misalnya orangnya supaya cepat mati. Sakaratul mautnya gampang. Ada hadisnya tapi dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan landasan. Ya. Tapi kalau dalam syariat, kalau dalam di masyarakat kita kan yasinan itu bukan sebelum mati. Kalau sebelum orang meninggal itu adalah dalilnya walaupun dhaif gitu. Tapi tetap enggak bisa jadiin dalil juga. Cuman kalau kata orang Jogja itu lebih meso. Kalau setelah orang meninggal itu blas, enggak ada dalilnya. Mau yang palsu enggak ada, apalagi yang dhaif, apalagi yang sahih ya kan. Kalau setelah orang meninggal baca Yasin. Nah, ini jadi sebabnya dibuat-buat kan, sebabnya apa? Orang meninggal baru baca Yasin. Padahal Nabi tidak pernah membuat sebab khusus untuk pembacaan surat Yasin. Itu menjadi bid'ah. Tahlil, tahlil kok orang tahlilan kok enggak boleh. Jadi yang kita kritisi bukan di bacaan tahlil. Bacaan tahlil kita sepakat. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. tahlil itu adalah kalimatut thayyibah, ya, asluha thabitun wa far'uha fis sama, kalimat yang baik menancap kuat di bumi kemudian cabangnya menjulang tinggi di langit, itu kalimat thayyibah. Yang kita kritisi bukan itunya bapak-bapak, tapi adalah ketika menentukan sebab tertentu untuk tahlil ini, untuk zikir ini. Ya, ini cacatnya di sini. Ya, kita harus teliti dalam masalah ibadah ini. Kalau enggak ngeh di sini akhirnya oh enggak apa-apa, ini kan baik semuanya. Iya, baik, namanya tak bacaan tahlil itu ya, la ilaha illallah itu adalah syarat masuk surga, kunci masuk surga itu. Ya. Orang tidak akan bisa disebut muslim kalau enggak ngucapin la ilaha illallah. Tapi cacatnya bukan di situ, bapak-bapak. Ya, cacatnya itu adalah di menentukan sebab yang enggak ada dalam syariat. Sebabnya misalnya pitung dinoan, sebabnya seratusan, sebabnya wis pokoke memperingati kematiannya seseorang. Nah, ini menjadi enggak baik ini menjadi. Ibarat obat itu tadi, kalau obat itu yang menentukan pasien, ya, pasien yang awam dia sendiri yang menentukan obat, ya, bisa menjadi racun obat itu. Obat benar-benar berfungsi sebagai obat ketika ditentukan oleh dokter aturannya, aturan pakainya, dosisnya, baru menjadi bermanfaat, ya kan? Jadi kita kalau ibadah kita mau benar-benar berkah, menghasilkan pahala, diterima oleh Allah, mendatangkan ridho dan rahmat Allah, maka biarlah dosisnya yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Biarlah Rasulullah yang menentukan dosisnya dan caranya. Karena beliau lah orang yang paling tahu bagaimana, apa yang paling Allah cintai itu bagaimana. Gimana cara meraih cinta Allah itu Rasulullah yang tahu. Enggak ada yang lebih tahu dari Rasulullah SAW. Kita percaya kepada Rasulullah. Sebenarnya kita pasrah percaya kepada dokter karena kita tahu dia lebih berilmu dari kita tentang obat. Demikian juga dalam masalah ibadah. Ibadah penting untuk obat. Karena kalau ibadah ini adalah ruh bagi nyawa, bagi jiwa, gizi atau obat bagi jiwa kita. Tapi kalau obat itu hanya bagi fisik kita saja. Ini ya, jadi yang pertama tadi sebab, yang kedua jenis. Ini harus sesuai dengan sebab dan jenis yang ditentukan oleh syariat. Yang ketiga adalah kadar. Kadar itu maksudnya jumlah. Kadar itu bisa ya, kadar itu bisa takaran, bisa jumlah. Jadi kalau kita melakukan ibadah kepada Allah, maka kadar atau bisa disebut takaran atau jumlah, ya, jumlahnya itu harus sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh syariat. Ya kan? Contohnya misalnya sholat zuhur nanti. Sholat zuhur, saya saking semangatnya seorang sholat zuhur, saya mau nambah Ustaz. Ya, saya mau Ramadan aja saya bisa 11 rakaat. Malam-malam saya mau coba 11 rakaat zuhur. Nah, ini menjadi bid'ah ini. Kenapa? Kadarnya tidak sesuai dengan kadar yang ditentukan syariat. Ya kan? Walaupun niatnya baik. Wah, niatnya adalah saya pengen mengekspresikan semangat ibadah saya. Saya semakin ikhlasnya saya, saking ikhlasnya saya gitu kan mungkin. Mumpung saya lagi rajin ibadah. Ya, udah pokoknya mau saya tambahin gitu. Nah, yang seperti ini juga, yang seperti ini menjadi bid'ah. Walaupun itu sholat zuhur, disebut sholat zuhur. Ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya kalau yang kadar ya, misalnya zakat. Kalau dalam Islam itu zakat, itu contohnya zakat mal ya. Zakat mal itu kan ada aturan khusus. Ya. Ada sebab khusus, maka enggak boleh kita buat sebab-sebab yang lain. Ada jenisnya khusus, jenis harta yang dizakati, enggak semua harta, ya kan? Harus sesuai dengan tuntunan. Dan ada kadar yang khusus. Kadar yang khusus, kadarnya adalah zakat itu ya tergantung harta ya. Kalau zakat mal, ya nisabnya ada yang mengatakan mengikuti perak, mengikuti emas. Tapi wallah alam yang tepat di pendapat jumhur, nisabnya zakat harta itu mengikuti emas, nisabnya emas 85 gram emas. Nah, ketika sudah orang punya 85 gram emas, punya duit seharga tersebut. Nah, berarti dia sudah sampai nisab. Kalau orang buat nisab-nisab baru, misalnya saya nisabnya ini UMR. Nah, nisab zakat itu UMR. Nah, yang seperti ini menjadi bid'ah. Ya. Atau nisab zakat itu gaji bulanan. Nah, ini juga bid'ah jadinya. Ya kan? Jadi, contohnya zakat profesi. Zakat profesi itu zakat baru. Kalau misalnya ada ulama yang berpendapat seperti itu, maka kita katakan qaulul ulama yustadallu lahu la yustadallu bihi. Perkataan ulama itu, fatwanya ulama itu butuh dalil, bukan sebagai dalil. Kalau sesuai dalil kita terima, kalau enggak kita tolak. Karena manusia, ulama juga manusia yang mungkin salah. Zakat profesi ini bisa cacat dalam 3 standar yang sudah kita jelaskan. Dari mulai sebabnya apa, gajian bulanan, jenisnya adalah, ya kalau dari jenis mungkin sama ya, duit, nggak jatuh di situ ya, jenisnya mungkin sesuai ya, dia adalah uang yang dizakati. Nah, mungkin yang ketiga ini kadarnya. Nah, kadarnya ini yang cacat, jadi disebab dan sama kadar. Kalau zakat profesi itu di kadarnya apa? Kadarnya enggak sesuai dengan kadar yang ditentukan syariat. Zakat ini kan ibadah mahdhah. Dijelaskan takarannya, dijelaskan siapa yang berhak, dijelaskan waktunya oleh syariat. Enggak boleh kita buat-buat dengan ijtihad kita zakat-zakat baru. Nah, zakat profesi ini kadarnya juga enggak sesuai dengan syariat. Kadarnya zakat itu kalau kadar waktu ya, kadar itu bicara waktu, takaran, jumlah kan? Kalau waktu zakat itu zakat mal ya 1 tahun 1 haul baru zakat keluar, baru dikeluarkan zakat. Itu pun kalau sampai nisab dan nisabnya bertahan selama 1 tahun kan. Ada orang zakat enggak sampai 1 tahun 1 bulan harus zakat. Nah, ini kita dibohongi yang seperti ini. Kita punya hak terhadap duit tersebut malah ditarikin atas nama zakat. Nah, ini enggak boleh seperti ini. Ya. Yang seperti ini tidak boleh. Kedzaliman yang seperti ini, ya. Ini zakat profesi itu tidak, itu cacat di sebab dan kadar sehingga tidak sesuai tuntunan Nabi SAW. Yang keempat adalah kaifiat. Standar yang keempat itu harus sesuai dengan kaifiat, yaitu tata caranya. Maka jika seorang melakukan sholat, misalnya ya, sholat dengan sujud ataupun ruku. Ya, sholatnya itu hanya berupa sujud dan rukuk saja. Nah, ini menjadi bid'ah. Walaupun itu namanya sholat. Ya kan? Kalau ada orang misalnya sholat. Dia sholatnya tanpa wudu, ya kan? Apakah Anda akan terima sholat yang seperti ini? Alasannya kan niatnya baik. Niatnya baik dan ini bid'ah. Kalau kamu bid'ah, bilang bid'ah. Bid'ah yang baik. Karena niat saya baik dan ini ibadah, niat saya untuk Allah. Apakah Anda akan terima alasan seperti ini? Ada orang sholat tanpa wudu, bangun tidur langsung sholat gitu. Saya yakin semua kita sepakat, ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan para pemirsa sekalian sepakat, yang seperti ini sesat yang seperti ini. Ini enggak bisa diterima yang kayak gini, ya kan? Kenapa? Karena tata caranya yang salah. Walaupun niatnya baik. Atau dengan diistilahkan niat baik untuk ibadah itu, untuk melegalkan ibadah disebut dengan bid'ah hasanah. Padahal yang namanya bid'ah itu gak bisa disebut hasanah. Karena bid'ah itu sesuatu yang tercela dalam syariat kita. Tidak bisa ditambahkan kata-kata, disifati kata-kata yang baik, sifat-sifat yang baik, hasanah gitu. Nanti kalau seandainya dosa ini yang dipandang syariat, digambarkan oleh Rasulullah itu sebagai sesuatu momok yang tercela sekali bid'ah itu, kemudian kita sifat dengan yang baik, sifat-sifat yang baik, maka kita telah mengkhianati Rasulullah. Na'udzubillah. Kan Rasulullah sudah bilang kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Ustaz kok dari tadi bilangnya bid'ah aja Ustaz ya. Kalau kita membahas manhaj itu enggak bisa lepas dari pembahasan tentang bid'ah. Kalau kita mau cara, kalau kita mau beragamanya itu benar, lurus, kita enggak boleh antipati dengan sebutan bid'ah, karena memang itu perusak manhaj, itu bid'ah. Ya kan? Ibaratnya kalau orang misalnya, Ustaz enggak usah bilang bid'ah, Ustaz enggak usah. Bid'ah. Itu sama ketika seorang berobat ke dokter tapi enggak usah dikasih obat, Ustaz. Pak dokter, pahit obat itu. Udah, yang penting saya konsultasi aja gimana sakitnya apa. Udah. Enggak usah kasih obat. Obat itu pahit. Sembuh enggak kira-kira? Enggak akan sembuh. Sama. Orang pengen beragamanya sehat, manhajnya beribadahnya benar, tapi dia enggak mau sama sekali tahu menahu tentang apa itu bid'ah. Apa aja standar-standar bid'ah, standar-standar sunnah. Nah, yang seperti ini enggak akan sehat cara beragamanya. Kita memang bid'ah ini lawannya sunnah, harus kita jelaskan, bukan untuk kita amalkan, tapi untuk kita ketahui, untuk supaya kita bisa punya alasan pada diri kita untuk menghindar. Kalau kita enggak tahu suatu bahaya, kita enggak mungkin bisa menghindar. Ya, mungkin kita anggap itu kebaikan. Jadi orang menyebut bid'ah hasanah, ini mengkhianati Rasulullah SAW. Rasulullah bilang kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah, semua bid'ah itu sesat, enggak ada yang hasanah. Sesat. Kemudian yang kedua, kalau kita bilang alasan kita pun ibadah itu ala bid'ah hasanah, maka itu sama saja kita bilang mensifati sesuatu yang tercela dengan hasanah. Dengan hasanah itu apa? Itu baik, kan? Bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik. Itu sama saja kita mensifati sesuatu yang tercela itu dengan sifat hasanah. Contohnya dosa. Nanti ada dosa hasanah seperti itu. Elok enggak kira-kira ketika dosa itu disebut hasanah, dosa yang baik? Kan enggak elok. Mencuri kita tahu semuanya, orang yang enggak pernah belajar agama pun tahu mencuri itu enggak benar. Nanti kita sifati mencuri hasanah. Mencuri yang baik gitu kan. Kan enggak etis. Atau misalnya yang lain, misalnya mohon maaf. Mungkin kalau sesuatu yang abstrak kurang bisa difahami, ya. Kita cari contoh yang nyata, yang berwujud. Benda, barang yang sangat tidak berharga, kita sifati berharga, apa ya contohnya? Sampah. Sampah yang berharga, bukan sampah berharga ya. Mungkin kita sebut nilai aja. Ya. Ada bangkai kambing yang berharga, dijual dengan harga mungkin jutaan ya. Enggak mungkin ya seperti itu. Enggak elok. Enggak logis. Sama juga dengan bid'ah ini tadi. Enggak bisa seorang kemudian beralasan bid'ah hasanah yang kemudian buat tata cara ibadah yang baru. Ya, jadi yang keempat saya standarnya permisa adalah kaifiatnya ataupun tata caranya harus sesuai dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Ya, kalau subuh 4 rakaat, kalau tahlilan tidak dijelaskan jumlahnya tertentu, ya sudah kita globalkan tahlil, bacaan tahlil itu. Kemudian baca surat Yasin ketika tidak dijelaskan tata cara tertentu, ya kan, harus di momen tertentu misalnya, ya sudah kita globalkan, nggak boleh kita khususkan, karena mengkhususkan sesuatu yang global dalam syariat kita itu harus pakai dalil. Kalau enggak ada dalilnya, ya itu masuk dalam bid'ah itu tadi. Cacatnya di tata cara, bisa cacatnya di kadar, bisa cacatnya di jenis dan sebab. Nah, kita sudah menguasai atau sudah memahami 4 standar. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah waktu ibadah. Waktunya harus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh syariat kita. Kalau misalnya orang berkorban di 10 Zulhijjah, ada orang pengen, saya mau berkorban di 17 Agustus. Ya, kalau 17 Agustusnya bertepatan 10 Zulhijjah enggak masalah. Ini 17 Agustusnya enggak bertepatan dengan ya 10 Zulhijjah. Ini mumpung lagi pada kumpul. Lagi rame-rame, saya mau korbannya sekarang. Supaya lebih bermanfaat gitu kan. Nah, yang seperti ini tidak diterima oleh Allah. Karena waktunya tidak sesuai dengan yang ditentukan syariat. Ya. Kemudian berikutnya yang keenam. Yang keenam adalah tempatnya. Tempat ibadah harus sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh syariat. Kalau itu ibadah yang tempatnya dijelaskan secara khusus oleh syariat, artinya gak bisa dilakukan kalau di tempat tersebut, maka kita melakukannya demikian. Oh, berarti melakukan ibadah itu hanya di tempat tersebut saja. Tapi untuk ibadah-ibadah yang tempatnya itu diglobalkan oleh syariat, tidak dijelaskan secara khusus, maka kita gak boleh menentukan tempat-tempat khusus untuk ibadah tersebut. Sehingga kemudian meyakini kalau orang melakukan ibadah tersebut tidak di tempat tersebut adalah orang yang sesat, ya kan? Ini, nah, yang seperti ini kesalahan. Yang seperti ini sikap yang seperti ini membuat orang terjatuh dalam perkara yang bid'ah. Ya, contohnya misalnya iktikaf, ya kan? Iktikaf itu ya di masjid. Ada orang iktikaf di tenda sambil camping. Iktikaf. Nah, yang seperti ini tidak disebut iktikaf. Kenapa? Dia masuk ke dalam bid'ah karena dia menyelisih standar yang terakhir, yang keenam ini, yaitu tempat. Tempatnya tidak sesuai dengan tempat yang diajarkan oleh syariat. Contoh yang lain, misalnya wukuf ketika haji. Saya mau wukufnya di Madinah aja, ya kan? Kebetulan lagi ada urusan, ya, dia cari padang pasir di Madinah, wukuf di sana. Ya nggak bisa ya. Wukuf itu hanya satu tempat di dunia ini, yaitu hanya di Ka'bah saja. Orang-orang kalau di Ka'bah, di Padang Arafah saja. Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka wukufnya di Karbala. Atau di Iran saja, sana ya, di Qum ya misalnya. Nah, ini bid'ah jelas. Terjatuh ke dalam bid'ah karena apa? Melakukan ibadah yang tempatnya dijelaskan khusus oleh syariat, kemudian mereka melakukannya di tempat yang lain. Nah, untuk ibadah-ibadah yang tempatnya tidak dikhususkan oleh syariat, maka enggak boleh kita mengkhususkan. Misalnya apa ya? Baca tahlil tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang mengkhususkan baca tahlil harus di tempat orang yang belum lama meninggal gitu. Harus ada beseknya misalnya. Nah, ini enggak bisa. Ya. Karena Islam tidak membatasi tempat untuk berzikir la ilaha illallah itu tempat-tempat tertentu. Baca Quran. Baca Quran yang penting tempatnya terhormat. Ada orang misalnya, dia mengkhusus baca Quran ini, ya harusnya di kuburan wali. Itu menjadi bid'ah. Nah, semoga enam hal ini bisa difahami dengan baik, sehingga prasangka-prasangka buruk terhadap saudara-saudara kita yang berusaha mengamalkan sunnah itu menjadi terhilangkan. Ya, karena mereka ketika meluruskan ibadah yang secara global itu memang baik, tapi kalau dilihat dengan kacamata teknis, nah itu menjadi tidak baik karena ternyata cacatnya di enam hal ini. Yang pertama di sebab, yang kedua di jenis, ketiga di kadar, empat di tata cara, lima di waktu, enam di tempatnya. Ternyata kalau dia dengan kacamata lebih detail, kacamata lebih ahli, oh, cacatnya di enam hal ini. Ya. Yang mereka luruskan itu di sini. Bukan soal ini secara global baik, ya kita sepakat ini baik. Salat itu baik, solawat itu baik. Ya kan? Yang namanya tahlil itu baik, tapi yang kita kritisi bukan di situ. Ya, dan ukuran baik ibadah itu kan bukan ukuran kita, bukan kacamata kita, tapi ukurannya Allah dan Rasulnya kan. Karena kita ibadah ini untuk Allah, maka juga pakai standarnya Allah, bukan standarnya kita. Ya, seperti seorang dokter tadi, mungkin pasien yang awam, pasien yang tidak tahu detail, ya kan, ilmu kesehatan atau ilmu tentang penyakit, bisa jadi dia menganggap suatu penyakit itu baik. Atau suatu sebenarnya itu sebuah makanan yang berbahaya dianggap baik karena dia nggak tahu kesehatan, detail kesehatan. Ini kan baik, ini makanan kayak gini kan baik ini. Ataupun penyakit kayak gini kan masih kayak biasa aja, kayak gini cuman pilek biasa. Corona ini kan cuman pilek biasa, flu biasa, ini cari paracetamol beres gitu kan. kenapa dia menganggap sesuatu ini kok biasa-biasa saja, ya kan? Atau mungkin di kesempatan lain menganggap suatu makanan yang berbahaya dia anggap itu baik, menyehatkan. Minuman keras itu kan menyehatkan, hangatkan badan, ya. Apakah kita terima alasan seperti itu? Kemudian kita bantah dokter kita, wah dokter bilang ini gak baik, wah dokter ini wahabi, dokter ini gak benar, ini dokter ini, ya. Dokter ini harus kita blacklist ini, ya kan? Kan gak bisa. Kita kan percaya dengan dokter karena dia tahu detail ilmu kesehatan, detail ilmu yang berkaitan dengan penyakit-penyakit. Nah, ibadah juga seperti itu. Ibadah itu juga harus detail. Kita harus apa namanya, istilahnya itu, kita harus menfilter dengan ketat ibadah yang kita lakukan itu. Ibadah itu punya standar, ya kan? Ibadah punya aturan. Kalau seandainya ibadah ini tidak punya aturan, punya standar, artinya cukup dengan slogan bid'ah hasanah tadi, ya kan? Slogan niat baik, yang penting itu adalah niat yang baik. Maka apa manfaatnya Nabi menurunkan Nabi Muhammad SAW, Allah mengutus Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kan diutus tujuannya untuk apa? Untuk menerangkan kepada manusia cara ibadah yang Allah inginkan. Jadi kalau ada istilah ibadah hasanah, udah selesai. Apa manfaatnya Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW? Dan apa manfaatnya asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau ibadah itu cukup dengan hal yang seperti itu. Ya kan? Nauzubillah min dzalik. Makanya kita itu dibintahkan untuk syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah pernah bahas ya di kajian ini. Isi intinya dari syahadat aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah itu, isi intinya kita tidak menyembah Allah kecuali dengan cara ibadah yang digunakan oleh Rasulullah, kecuali dengan cara penyembahan yang dipakai oleh Rasulullah. Itu intinya, ya. Jadi intinya bukan merayakan kelahiran Nabi, bukan itu, ya. Bukannya sekedar menghafal nasabnya Nabi, menghafal keluarga, bukan itu. Intinya dari syahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan cara penyembahan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita semua meyakini beliau yang paling tahu tentang cara menuju surga itu. Beliau yang paling tahu tentang bagaimana meraih cintanya Allah, karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Beliau orang yang sudah terbukti meraih cinta Allah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti pengalaman beliau, terbukti kiatnya beliau, ya kan? Maka cukuplah kita percaya dengan orang yang, dengan beliau ini, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita percaya ketika ada orang pembisnis, orang yang sukses dalam bisnis, masih muda tapi omsetnya sudah miliaran misalnya, kan? Kita percaya ketika dia bicara tentang, ketika dia bicara tentang bisnis, kita dengerin, kita percaya. Oh, kita kenapa? Kita merasa bodoh di depan dia. Kita akan serap ilmunya dan kita praktekkan, ya kan? Ini dalam itu masalah duniawi, bisnis. Ini masalah akhirat, ada orang yang sudah triknya sudah terbukti mencapai surga. Terbukti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita merasa bodoh. Marilah kita itu membodohkan diri di depan ajaran Rasulullah ini. Kita memang enggak tahu apa-apa tentang Allah ini. Ya, kita harus cari tahu. Kita harus datangi orang yang paham tentang gimana cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Rasulullah sudah meninggal. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah, Allah sudah menjanjikan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini, ajaran Islam ini, dan Allah akan menjaganya. Dan di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an adalah Allah menjaga pendampingnya Al-Qur'an, yaitu As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menjamin terjaga sampai akhir zaman melalui para ulama yang adil, yang rabbani, yang saleh, yang berilmu. Mereka kumpulkan dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab mereka, sehingga ketika kita membacanya, seakan-akan kita berguru langsung kepada Rasulullah. Ada kitab Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Riyadhus Shalihin, yang paling ringkas ada Arba'in Nawawi. Alhamdulillah. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, hadis semuanya sudah terkumpulkan dan terjaga. Baik, demikian saja yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa ma uridu illal islah mastata'tu. Tidak ada yang kita yang kami harapkan kecuali ingin menyampaikan kebenaran ataupun ingin bersama kita mendapatkan apa yang kami mampu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.